السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan amal ibadah, yang merupakan kunci dari segala kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan karena itulah kita mengkaji kitab ini. Karena kitab Riyadhus Shalihin isinya adalah ilmu. Sebagaimana para ulama, ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah, hadis dan sunnah Rasul, dan keterangan dan nukilan para sahabat. Itulah ilmu. Lalu tinggal kita amalkan atau tidak ilmu tersebut. Maka bersyukurlah ketika kita bersama kitab yang isinya firman Allah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Rabbil Alamin. Sebagaimana jaga juga tauhid kita sampai akhir hayat kita. Jaga syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jaga komitmen kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikuti beliau. Perbanyak salawat dan ucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi dan kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang tidak terlalu panjang, tapi maknanya itu sangat dalam. Belum lagi sahabat yang menyampaikan hadis ini adalah yarhamukallah, adalah nama yang pertama kali menyapa kita di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita akan berbicara tentang beliau dulu sebagaimana biasa, lalu masuk ke hadisnya. Bismillahi taala. Semoga Allah memberikan taufik. Hadis yang kedua adalah hadis dari seorang sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah. Mari kita bersama Imam Nawawi rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Imam Nawawi menyampaikan rahimahullah dari Abi Najih. Siapa beliau? Lihat Abu Najih sebagaimana kita sudah jelaskan, ini adalah kunyah. Beliau adalah Irbad Al-Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh. Wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Ketika mendengar nasihat tersebut, hati itu bergetar dan mata meneteskan air matanya. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Kami berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Kita berhenti sampai di situ dulu. Hadirin Allah muliakan, kembali ke sosok yang menyampaikan hadis ini, Al-Irbad bin Sariyah. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Kunyah beliau Abu Najih. Dan beliau, jemaah sekalian, adalah salah satu dari orang-orang yang masuk Islamnya di awal-awal waktu, termasuk as-sabiqin al-awwalin. Beliau tuh masuk Islam bersama 7 orang dari kaum beliau. Dan beliau paling tua di antara mereka. Dan beliau fakiran, karena fakiran. Beliau itu orang fakir. Beliau orang miskin, jemaah. Al-Irbad bin Sariyah ini, itu orang miskin. Dan ketika di Madinah, itu beliau hidup bersama ahli suffah. Tinggalnya itu di masjid. Jadi gak punya rumah nih. Jadi ketika sebagian kita saat hijrah terus ekonominya turun, sehingga harus jual sana jual sini, sehingga gak punya apa-apa, tapi masih bisa ngontrak rumah, itu udah bagus loh jemaah, dibanding sebagian para sahabat. Mereka gak bisa punya rumah atau ngontrak rumah pada saat itu. Mereka tinggal dengan ahli suffah di masjid. Di masjid, tinggalnya di masjid. Dan itu biasa aja. Kalau dengan keterbatasan ilmu saya belum pernah dengar ahli suffah komplain masalah ekonomi. Mereka qanaah. Dan memang karena tujuan mereka bukan bermegah-megah tinggal di dunia kan. Jadi mereka jalani aja hidup seperti itu. Tapi juga bukan gak boleh meningkatkan taraf hidup. Boleh. Bahkan kan Nabi SAW mengatakan, ni'mal malu salih li rajuli salih. Atau lil mar'i salih. Sebaik-baik uang yang baik itu di tangan orang soleh. Karena di tangan orang soleh itu uang bisa dialokasikan ke pos-pos yang tepat. Ke pintu-pintu yang benar. Ke pihak-pihak yang memang berhak dan membutuhkan. Tapi ketika kita udah berusaha lalu kita tetap gak punya uang, Allah belum bukakan pintu rizki yang luas, nikmatin aja jemaah. Dan itu yang dialami oleh Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah. Dan ketika ketika Nabi kita SAW mempersiapkan diri untuk perang Tabuk, di saat itu kita tahu kondisi tidak kondusif secara ekonomi, maka beliaulah salah satu orang dari orang-orang miskin yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa beliau. untuk mensponsori keberangkatan beliau. Jadi minta dibawa, karena mereka gak punya uang. Karena mereka gak punya uang. Karena mereka gak punya dana. Jadi berangkat dengan Nabi untuk berjuang pada saat itu di Perang Tabuk itu butuh modal. Walaupun sebagian ada yang di cover oleh Nabi SAW dan Baitul Mal. Dan kita tahu Uthman bin Affan pun juga turun dengan segenap harta beliau. Tapi kan gak bisa cover semuanya. Nah, pada saat itu ada sebagian para sahabat Nabi SAW yang mendatangi Rasulullah SAW minta disponsori untuk berjuang. Gak punya uang. Kira-kira kalau kita di zaman itu bisa gak kita melakukan hal demikian? Atau justru senang ya? Alhamdulillah gak punya duit, jadi gak bisa ikut. Jadi mereka tuh ketika gak bisa ikut tuh sedih, hadirin. Dan berpikir gimana caranya bisa ikut berjuang bersama Nabi SAW. Dan mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka datang. Dan mereka sampaikan hajat mereka. Mereka gak minta uang untuk beli sembako, enggak. Mereka gak minta uang untuk beli lauk, enggak. Mereka gak minta uang untuk dijadikan modal usaha, enggak juga. Mereka hanya minta bagaimana caranya biar kita ini bisa ikut bersama engkau, berjuang bersama engkau, melindungi engkau. Itu aja, gak lebih gak kurang. Jadi orang-orang miskin, orang-orang fakir pada zaman itu, pada saat Perang Tabuk, itu ingin punya uang bukan untuk memperkaya diri mereka, bukan untuk modal usaha, bukan untuk makan enak, bukan untuk renovasi rumah atau bangun rumah, enggak. Mereka ingin punya uang untuk bisa berjuang bersama Nabi SAW. Nah, coba tanya diri kita, apakah kita sudah berpikir demikian? Karena mereka tahu bahwa kehidupan ini sementara. Makanya kan ketika melihat misalnya kemegahan dunia atau kemewahan dunia dan sebagainya, kan ucapannya Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Maka gunakanlah harta untuk itu. Gunakanlah harta untuk itu. Dan itu yang dipikirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka datang ke Nabi SAW. Fa'tadhara lahumun Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW tidak bisa membantu mereka. Nabi SAW minta maaf kepada mereka. Nabi SAW minta maaf kepada Al-Irbat bin Sariyah. Gak bisa. Dana gak cukup. Fabakau buka'an syadida li'annahum sayuhramuna minal jihadi fisabilillah. Maka pada saat itu mereka menangis dengan nangis yang sangat menyedihkan. Bahkan sebagian memberikan gelar kepada Al-Bukain atau Al-Bukaun. Orang-orang yang menangis pada saat itu. Al-Bukain atau Bukaun. Fasammau Al-Bukain. Jadi mereka dijuluki al-bukain, orang-orang yang menangis karena tidak diajak ikut berjuang. Masya Allah. Bukan diajak, atau bukan gak diajak ikut rekreasi, bukan gak diajak ikut jalan-jalan, bukan gak diajak ikut makan malam, bukan gak diajak ikut bersenang-senang, bukan gak diajak ikut ke villa atau ikut ke cottage atau ikut ke pantai atau ikut ke gunung, bukan gak diajak untuk ikut shopping atau pergi ke pusat perbelanjaan. Mereka gak diajak ikut berjuang dengan Nabi SAW, maka mereka pun menangis. Wa fihim nazala qawluhu ta'ala, dan untuk Irbat dan teman-temannya lah Allah berfirman dalam surat At-Taubah 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dama' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Yang artinya, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepada engkau wahai Rasul supaya engkau memberikan mereka kendaraan dan mensponsori mereka untuk ikut berjuang, dan engkau mengatakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku gak punya kendaraan untuk membawa kalian, kendaraan udah habis, gak ada. Maka tawalla wa'ayunuhum tafiyadu minadama, lalu mereka pulang, mereka kembali dalam kondisi mereka menangis sedih banget pada saat itu, gak diajak berjuang, sedih. Dan salah satu dari mereka adalah Al-Irbad bin Sariyah. Kenapa mereka sedih? Ala yajidu ma yunfiqun, karena mereka gak punya apa-apa untuk mereka gunakan dalam rangka infak fisabilillah dan menafkahi atau memodali mereka untuk berjuang. Itu poinnya. Salah satunya adalah Irbad bin Sariyah. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan itulah sosok yang membawakan hadis ini jemaah. Ini bukan sosok sembarangan. Mereka tuh nyesel banget enggak bisa berjuang bersama Nabi SAW. Lalu pertanyaannya kepada kita simpel, apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita perjuangkan untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau selama ini kita hanya jadikan kajian sebagai kegiatan kalau ada waktu luang atau ada waktu kosong, dan fokus kita hanya untuk dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, yang kalau kita wafat besok semua gak ada gunanya, yang ada hanya penyesalan, penyesalan, penyesalan. Tapi kalau untuk Allah dan Rasulnya, kalau kita wafat besok, semoga kita husnul khotimah. Kan harusnya berpikir demikian. Kan demikian hadirin Allah. Betapa banyak orang tuh hartanya gak ada gunanya sama sekali. Nah, dan dia gunakan untuk agama Allah pun gak mau. Gak mikir, dia gak mikir ketika ditanya nanti apa yang sudah di... Ada orang punya rumah 2, 3, 4, 5 gak digunakan. Dia nggak mikir, jangankan rumah satu ruangan kosong aja nggak digunakan, dia kan ditanya sama Allah. Satu kamar kosong nggak digunakan, itu kan akan ditanya sama Allah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kan kita udah tahu tafsir. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita tahu riwayat tentang ayat ini tentang apa sih? Satu teguk air. Satu teguk air itu ditanya, gimana 1 meter tanah? 1 meter tanah di Jakarta tuh bisa 20 juta, bisa 30 juta, bisa 50 juta, bisa 100 juta. 1 meter. Ya kalau air yang 1 botol 2.500 aja, bukan 1 botolnya, 1 teguknya akan ditanya. Lalu bagaimana kalau kita punya banyak harta, lalu kita gak pernah gunakan? Kita simpan aja terus, emangnya berguna ya? Enggak. Ada banyak orang punya 2 atau 3 villa. Terakhir dia ke sana tahun 2015 misalnya. Terakhir dia ke sana tahun 2013. Enggak pernah ke sana. Itu yang perlu kita camkan. Villanya fasilitasnya komplit. Ada swimming pool, ada gym. Tapi setelah dia punya villa itu 10 tahun, yang atletis siapa? Dia, bukan. Yang atletis Mang Ujang, penjaga villanya. Saya tahu nama ada penjaga villa namanya Mang Ujang. Gak semuanya Pak Ujang penjaga villa ya. Pengusaha mungkin juga ada, tapi ini yang penjaga villa. Yang perutnya six pack siapa? Mang Ujang. Kan yang pakai gymnya Mang Ujang. Dia tetap aja perutnya one pack gitu loh. Karena gak pernah dipakai tuh gymnya. Yang pakai gymnya selama ini ya Mang Ujang, penjaga villa. Jadi yang atletis, yang dadanya bidang, yang six pack, Mang Ujang. Yang nikmatin kamarnya yang itu, ya Mang Ujang sama istri. Dia yang gak pernah nikmatin. Paling datang 3 tahun sekali. Terus ngapain? Emang gak ditanya sama Allah? Tapi kalau kita udah siapkan jawabannya, kalau Allah tanya ya silahkan aja. Kan yang terpenting itu, udah punya jawaban belum? Kalau Allah tanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini? Apa yang sudah diberikan? Dan justifikasi yang kita sampaikan hari ini di akhirat gak ada gunanya. Oh, tapi kan saya udah nyumbang sini, nyumbang sini. Ya bagus. Tapi kan pertanyaannya, Allah kasih Anda berapa dan berapa yang sudah Anda sumbangkan? Dan ini seringkali bukan karena bukan tentang angka, tapi tentang persentase. Oleh karena itu kan kita tahu dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang menyumbang 1 dirham itu mengalahkan orang yang menyumbang berdirham-dirham. Kenapa? Karena persentase. Dia cuma punya 2 dirham, dia kasih 1 dirham, 50%. Coba kita renung, kita nih dikasih harta sampai usia segini, sudah sampai angka 50% belum yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, sudah siap pertanyaannya atau belum? Sudah siap jawabannya atau belum? Kalau sudah siap jawabannya dan jawabannya bagus, silakan. Tapi kalau belum punya jawabannya, hati-hati. Hati-hati. Ini pelajaran penting dari Ali Irbad bin Sariyah. seringkali kita lupa. Dan ini tentang kita, bukan tentang orang lain. Adapun melihat orang lain, kedepankan husnudzon, kita baik sangka. Kita gak dididik oleh para ulama untuk komentarin orang. Kita tuh dididik untuk muhasabah nafas. Kita dididik untuk mengevaluasi diri. Dan kita dididik untuk meyakini bahwa membuat alasan di hadapan manusia itu cukup mudah. Yang sulit adalah memberikan jawaban ketika Allah tanya pada hari kiamat. Pada hari yawmatu belas sarair, pada hari ketika semua rahasia itu dibuka sama Allah, dibuka. Ya bisa gak kita jawab seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut? Hadirin Allah muliakan. Dan itulah mentalnya Ali Irwad bin Sariyah. Dan Ali Irwad bin Sariyah adalah orang yang sangat takut terjatuh kepada riya. Sangat takut. Beliau pernah mengatakan, laula an yaqulan nasu fa'ala Abu Najih fa'ala Abu Najih, yakni nafsahu. Beliau itu mengatakan semoga manusia itu tidak mengatakan Abu Najih sudah melakukan ini dan Abu Najih sudah melakukan itu. Dan Abu Najih itu siapa? Beliau Al-Irbad bin Sariyah. Jadi maksud beliau itu semoga saya enggak dipuji orang ya. Enggak mau dipuji orang. Semoga saya gak ditinggikan orang. Semoga saya gak diangkat-angkat orang. Semoga orang gak bicara tentang kebaikan saya. Dan itulah mental orang-orang soleh jamaah. Mental para wali, wali-wali Allah. Mental para ulama. Mental para sahabat. Mereka gak berharap diangkat oleh manusia. Tapi karena mental itulah, manusia itu senang sama mereka. Dan pada akhirnya muji mereka sendiri. Itu yang dikatakan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, menukilkan salah satu ucapan dari para ulama, man kariha syuhra ishtahra. Barang siapa yang gak suka dengan popularitas, nanti pada akhirnya dialah yang akan populer dengan cara yang elegan. Caranya elegan. Ya manusia yang paling gak suka popularitas siapa sih? Rasulullah SAW. Siapa manusia yang paling populer? Rasulullah SAW. Imam Syafi'i rahimah gak suka dengan popularitas. Bahkan beliau mengatakan, saya berharap semua orang belajar kepada saya dan tidak menyatakan bahwa itu adalah ilmu saya atau itu didapatkan dari Asy-Syafi'i. Jadi udah klaim aja punya dia. Klaim aja hasil risetnya, hasil penelitiannya, hasil perenungannya, klaim aja. Enggak usah klaim itu, jangan mengatakan itu dari saya. Enggak usah, nama saya enggak usah disebutkan. Itu maksud kata Imam Syafi'i. Tapi pada akhirnya manusia tuh bukan hanya menyebutkan bangga sampai titik bangga kalau menyebutkan bahwa ilmunya itu dari Imam Syafi'i. Dan bukannya bangga, tenang, nyaman, percaya diri, gitu loh. Coba kalau misalnya kita lagi baca sebuah masalah. Terus misalnya kita mengarah pada sebuah pandangan tertentu. Lalu ternyata setelah itu kita tahu ini adalah pandangan Imam Syafi'i. Itu perasaan beda loh. Ternyata Imam Syafi'i memilih pandangan ini. Itu bisa sampai lebih percaya diri, lebih confidence, lebih ini. Sampai setitik itu. Itu berkahnya. Padahal sosoknya gak mau digituin. Makanya man kahya syuhra ishtahara. Barang siapa enggak suka popularitas, nanti pada akhirnya dia akan populer dengan cara yang elegan. Memang ini konsep apa out of the box pada saat banyak orang atau ingin menonjolkan dirinya, ingin menonjolkan, para ulama justru sebaliknya. Tapi nanti endingnya mereka lebih tinggi. Karena mereka tahu persis bahwa yang terpenting adalah cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan suka pada popularitas itu merusak kejujuran dan keikhlasan. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan masadaqallah man ahabba syuhra. Seseorang itu tidak jujur kepada Allah jika masih suka popularitas. Jadi seseorang belum dikatakan jujur kepada Allah kalau masih suka popularitas. Dan tolong bedakan antara terkenal dan populer dan mencintai popularitas dan populer tersebut. Itu dua kotak yang berbeda. Para ulama tidak suka popularitas dan tidak menginginkan, tapi di waktu yang sama mereka terkenal dan populer. Sebuah fakta yang sangat unik dan menarik, dan itu terjadi. Itulah Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin Allah muliakan, mari kita masuk ke hadis ini. Al-Irbad bin Sariyah menyampaikan kepada kita bahwa wa'adhana Rasulullah SAW wa'idhatan balighatan. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang sangat menyentuh. Wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Nasihat yang membuat hati itu bergetar dan mata meneteskan air mata. Hadirin Allah muliakan, ada hal menarik dalam masalah ini. Yang pertama, kata para ulama, Al-Irbad bin Sariyah itu sedang menjelaskan bagaimana Nabi SAW itu memberikan nasihat kepada para sahabat. Dan nasihat dalam hadis ini disampaikan Rasulullah SAW itu ba'da subuh, ba'da salat subuh. Jadi seperti kajian kita. Bukan seperti kajian kita ya, kita yang ngikutin beliau maksudnya. Jadi hadis ini itu disampaikan ba'da subuh pagi. Dan nasihatnya sangat menyentuh. Sampai-sampai hati para sahabat itu bergetar dan mereka meneteskan air mata. Ada dua sisi yang menarik jemaah. Ya, yang pertama, bahwa nasihat adalah metode yang digunakan Nabi SAW dalam berdakwah. Dalam mendidik. Dalam merubah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Namun agar bisa berhasil dengan izin Allah, dua sisi, ada dua sisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, sisi yang memberikan nasihat, dan yang kedua, sisi yang menerima dan mendengarkan nasihat tersebut. Adapun sisi orang yang memberikan nasihat, maka ada banyak kriteria yang atau ada banyak hal yang harus dia miliki dan dia masukkan ke dalam nasihatnya. Pada kesempatan kali ini kita sebutkan dua faktor saja, dua faktor. Dan ini dua faktor yang sangat penting. Faktor yang pertama, kalau nasihat kita mau kuat, pada saat kita memberikan nasihat, adalah kebersihan hati orang yang memberikan nasihat. Kebersihan hati. Keikhlasan, ketulusan, kejujuran. Kalau kita ingin punya atau kita ingin memberikan nasihat yang menyentuh, sebagaimana Nabi kita SAW kalau memberikan nasihat itu menyentuh, sebagaimana hadis ini, maka cek hati kita, bersih apa enggak. Cek keikhlasan, bersih apa enggak. Karena kekuatan hati itu lebih powerful dibanding permainan kata, jemaah. Seringkali kita fokus bagaimana memilih kata yang bagus. Seringkali kita hanya berfokus bagaimana artikulasi bahasanya. Tapi lupa. Bahwa kata itu penting. Sangat penting. Tapi kebersihan hati jauh lebih penting. Betapa banyak di antara kita itu meneteskan air mata, bahkan menangis ketika dinasehati oleh ibunya atau ayahnya. Bahkan setiap kita mengingat nasihat ibu kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, itu secara otomatis mata kita berkaca-kaca. Setiap kita mengingat nasihat dari ayah kita misalnya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, itu mata kita bisa berkaca-kaca. Padahal mereka bukan orator ulung. Mereka bukan orang yang jago bicara. Bahkan sebagian mereka tidak punya pendidikan setinggi kita. Ada sebagian mereka tidak pernah belajar bahasa. Kok bisa kita menangis, jemaah? Kok bisa kita meneteskan air mata? Dan suasana saat itu jadi melankolis. Karena mereka jujur ketika menasihati kita. Karena mereka gak punya kepentingan. Karena mereka menyampaikan itu dari lubuk hati. Oleh karena itu, walaupun secara kata kalah dengan pemilihan kata dosen-dosen kita, atau guru-guru bahasa, tapi jangan pernah meremehkan keikhlasan dan ketulusan orang tua ketika memberikan nasihat. Betapa banyak orang ketika berbicara casingnya menasehati, tapi tujuan intinya adalah show of force, memperlihatkan kemampuan dia dalam memainkan kata dan memberikan nasihat. Casingnya sih menasehati, tapi tujuan intinya, hidden agendanya, itu untuk memperlihatkan kemampuannya dalam bicara. Tapi itu tidak berlaku bagi orang tua, jemaah. Orang tua ketika menasihati kita justru ingin kita lebih baik daripada mereka. Apakah sama dua hati tersebut? La yastawil mathalan. Ya bedalah, jemaah. Orang tua walaupun gak jago berkata-kata, tapi ketika nasihatin kita, dia ingin kita lebih bagus dari dia. Dia ingin kita lebih pintar daripada dia. Dia ingin kita lebih sukses daripada dia. Dia ingin kita lebih soleh daripada dia. Dia ingin kita lebih bertakwa daripada dia. Dia ingin kita tuh lebih segala-galanya daripada dia. Gak mungkin sama lah. Gak mungkin sama. Itu yang seringkali kita lupakan ketika memberikan nasihat. Kita lupa menghadirkan hati. Kita fokus pada argumentasi, fokus memilih kata. Bahkan sebagian kita memberikan nasihat untuk menjatuhkan orang. Niatnya gak baik. Gimana orang bisa terima? Muhammad bin Wasi' itu pernah kedatangan seseorang. Muhammad bin Wasi' salah satu ulama klasik. Pernah kedatangan seseorang orator, public speaker, jago bicara. Lalu orang ini curhat kepada Muhammad bin Wasi' beliau imam besar, al-imam Muhammad bin Wasi'. Kata orang ini, "Wahai imam, saya punya kegalauan. Saya habis perform, kalau bahasa kita, saya habis perform bicara di hadapan orang, kasih nasihat. Tapi saya melihat tidak ada air mata yang menetes. Dan tidak ada bulu kuduk yang merinding. Padahal saya sudah keluarkan seluruh kemampuan saya." Apa kata Mahdin Wasim? "Ya hadza," kata beliau. "Ketahuilah, wahai fulan. Pemandangan yang engkau lihat itu tidak lain tidak bukan itu penyebabnya dirimu sendiri." Kok bisa? Padahal bahasanya udah tinggi, udah menyentuh, udah kuat sekali, majas digunakan. Lalu kata Mu'adz bin Wasi', "Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi." Kata beliau, sesungguhnya nasihat itu kalau keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka akan masuk ke dalam hati. Wah, ini luar biasa, jemaah. Nasihat itu kalau keluar dari hati, akan masuk ke dalam hati. Maksud beliau adalah jaga keikhlasan kita ketika memberikan nasihat. Jaga kejujuran kita. Benar gak kita ingin kebaikan buat dia? Saat kita nasihatin sahabat kita, saat kita nasihati teman kita, saat kita nasihatin bawahan kita, saat kita nasihatin istri kita, atau saat kita para istri memberikan masukan nasihat kepada suaminya, atau pada saat kita nasihati anak kita, adik kita, atau kakak kita, benar gak sih kita benar-benar ingin kebaikan kepada untuk dia? Atau kita untuk ingin menunjukkan hegemoni kita, kekuasaan kita, power yang kita punya? Atau itu karena emosi? Atau ternyata itu berkaitan dengan hak kita? Gak sama. Kata para ulama, syattani baina musyarrikin wa mugharibi, beda antara timur dan barat, kata para ulama. Gak sama. Kenapa nasihat-nasihat Nabi kita SAW benar-benar nyentuh? Karena beliau gak punya kepentingan. Beliau tulus, beliau ikhlas. Masih ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud, inama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum, aku ini seperti ayah kalian, aku yang mengajar dan mendidik kalian. Ayah Nabi itu ayah kita. Makanya istri-istri beliau adalah ibu kita. Apa maksudnya ayah, jamaah sekalian? Salah satu maknanya kan ayah itu selalu inginkan kebaikan buat anak-anaknya dan selalu ingin anaknya jauh lebih baik daripada niat itu loh. Makanya kan surat At-Taubah yang terakhir kan harisun alaikum. Harisun alaikum. At-Taubah 128. Harisun alaikum. Nabi itu benar-benar semangat dan berusaha memberikan kebaikan untuk kalian. Harisun alaikum. Sebelumnya apa? Azizun alaihi ma'anittum. Kalau kalian sedih, kalian menderita, Nabi itu terasa, jemaah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabatnya sedih, Nabi pun merasa. Lihat sahabatnya berat, Nabi pun merasa berat. Jadi beliau tuh ngejalanin tugas beliau sebagai nabi itu pakai hati. Hati beliau tuh hati paling bersih sedunia. Ya wajar kak, kasih nasihat simpel aja tuh rasa. Makanya kan kata para ulama, orang yang punya hati bersih seperti itu, jangankan orang seperti itu bicara ya, orang itu diem kita lihat aja itu terasa di hati kita. Dia gak bicara, dia diem aja. Makanya kan sebagian ulama mengatakan ru'yatul shalihin, melihat orang soleh itu mempengaruhi iman. Baru ngelihat loh, dia diam, beliau diam. Itu dijelaskan banyak para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama lain. Dan contohnya banyak. Bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim dengan gurunya Syekhul Islam, bagaimana Imam Malik dengan gurunya. Baru ngelihat aja udah subhanallah. Belum bicara, apalagi bicara. Apalagi bicara. Lalu coba bandingkan dengan kita. Kita udah nasihatin istri kita berjam-jam, gak ada perubahan. Berjam-jam, gak ada perubahan. Sebelum nyalain istri, coba kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita gak ikhlas ketika dakwahin. Berjam-jam. Berhari-hari bahkan. Subhanallah. Itu penting. Coba setiap kita memberikan nasihat, lihat dulu lah, kita ikhlas apa enggak. Kita mau marah kepada orang untuk mendidik dengan katanya, enggak ini buat mendidik dia. Atau, coba lihat hati kita, benar enggak kita sayang sama dia. Ini marah sayang, bukan marah sebel, bukan marah emosi. Hadirin, ketidakjujuran itu terlihat. Kalaupun yang dimarahin itu gak bisa lihat, Allah itu maha melihat. Dan yang membolak hati orang yang kita nasihati, mau itu anak kita, istri kita, suami kita, adik kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak heran Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau kasih nasihat itu selalu menyentuh para sahabat, karena hati beliau paling indah. Dan gak heran juga kita kasih nasihat secara bebusa juga begitu, padahal kita udah pakai hadis. Aku nih bingung Pak Ustaz, aku udah nasihatin istriku, udah pakai hadis, kok istriku gak berubah? Ya hadisnya, hadisnya bagus. Hati Anda bagus gak? Bersih apa enggak? Itu sisi yang pertama, hadirin. Harus jaga hati. Itu poin yang pertama dari sisi pembicara. Poin yang kedua, harus hikmah. Jadi jaga hati kalau memberikan nasihat. Yang kedua, hikmah. Hikmah itu tepat. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 125, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idhatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdakwahlah, serulah manusia ke jalan Rabbmu. Dengan apa? Dengan hikmah. Dan mau'idhatil hasanah, dan nasihat yang baik. Dan bantalah mereka dengan cara yang terbaik, billati hiya ahsan. Bukan cara yang baik, cara yang paling baik, al-ahsan. Sesungguhnya Rabbmu itu Maha mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan Dia yang paling mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata sebagian para ulama, spesialis Al-Quranul Karim, lihat bagaimana hikmah disebutkan lebih dulu sebelum mau'idhah hasanah, sebelum nasihat yang baik. Jadi lihat ayat ini. Yang pertama kali disebutkan duluan apa? Hikmah atau mau'idhah? Hikmah. Bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kenapa hikmah disebutkan lebih dulu? Karena kita gak akan bisa memberikan nasihat yang baik kalau tidak punya sifat hikmah. Kunci sukses nasihat yang baik itu harus hikmah. Apa sih arti hikmah? Wad'u syai fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional. Maksudnya apa? Berarti orang yang hikmah itu memilih katanya tepat, memilih kata tepat, memilih artikulasi bahasanya tepat, memilih intonasinya tepat, memilih waktunya tepat, dan tempatnya tepat. Dia akan cari waktu dan cari tempat yang memudahkan orang itu menerima nasihatnya. Dan hikmah ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita jadi orang yang ikhlas dulu. Lagi-lagi balik ke poin pertama. Karena orang tuh kalau udah niatnya emosi, dia gak akan mikir kata yang akan dia ucapkan. Dia gak akan pikir kalimat yang akan dia ucapkan. Dia gak akan peduli ributnya jam berapa. Tapi kalau orang yang ikhlas ingin kebaikan kepada yang dia nasihati, dia kan memikirkan kata yang tepat, kalimat yang tepat, intonasi yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Makanya kata para ulama, lihat hadis ini, Nabi SAW sampaikan ba'da subuh, karena ba'da subuh itu salah satu waktu mubarak, waktu yang berkah, dan orang fresh ba'da subuh. Ada banyak, misalnya ada banyak suami istri ribut jam 12 malam, jam 1 malam, dan ributnya diawali dari perdebatan dengan dalih memberikan nasihat. Coba kita jujur, apakah benar-benar kita sampaikan itu dengan niat yang ikhlas? Seringkali enggak. Makanya kita udah gak peduli waktu lagi, yang penting saya mau ngomong sekarang gitu. Kalau orang yang ikhlas, maka dia akan jadi, berikutnya dia akan jadi orang yang hikmah, bijak. Dia lihat, kalau pakai emosi saya ingin bicara sekarang, tapi bicara sekarang gak efektif, sama-sama mengantuk. Udah kita tunda aja, besok pagi habis sholat subuh berkah, ah kita bicara deh. Jadi dari waktu, dari tempat, dari kata, dari kita bisa nih nyerang, apa bisa nyerang saudara kita, tapi apakah efektif? Oh, enggak efektif. Oke, pilih yang lain. Itu. Makanya kenapa Nabi SAW punya nasihat yang begitu menyentuh? Karena beliau sangat hikmah. Kenapa beliau sangat hikmah? Karena beliau orang yang paling ikhlas. Makanya ada sebagian sahabat yang Nabi marahi, ada yang sebagian sahabat Nabi gak marahi. Ada sebagian pihak yang Nabi marahi, ada sebagian pihak Nabi gak marahi. Padahal bisa jadi yang Nabi tidak marahi itu kesalahannya lebih fatal daripada yang Nabi marahi. Oh, mungkin karena Nabi lebih sayang sama dia. Enggak. Buktinya apa? Orang munafik. Orang munafik sama Ka'ab bin Malik sama-sama gak ikut perang Tabuk. Yang dihukum siapa? Ka'ab. Orang munafik gak dihukum. Apakah karena Nabi sayang, lebih sayang kepada orang munafik dibanding sayang sama Ka'ab? Enggak. Kenapa Nabi gak hukum? Hikmah. Karena menghukum orang munafik gak efektif, tapi menghukum Ka'ab sangat efektif untuk kebaikan dia. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi Nabi SAW kalau menasihati orang itu pertimbangannya banyak, gak asbun. Makanya sangat menyentuh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sangat menyentuh. Dan hari ini kita butuh ilmu ini. Hadirin, dunia nasihat itu atau dunia nasihat menasihati harus terus berlangsung. Dunia kritik mengkritik itu harus terus berlangsung. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita ikhlas ketika menasihati orang? Sudahkah kita ikhlas pada saat kita mengkritik? Mengingkar yang mungkar itu sebuah hal yang harus terus berlangsung. Tapi sudahkah kita ikhlas dan hikmah ketika mengingkari orang lain atau saudara kita? Ikhlas dan hikmah ini penting. Makanya hikmah disebutkan lebih dulu sebelum menasehati. Dasarnya itu harus ikhlas dan hikmah. Ini yang sering kita lupakan, baik di dunia nyata atau apalagi di dunia maya dan sosial media. Belum lagi kalau kita pakai ghost account, udah kita merasa nggak ada yang tahu siapa kita, udah. Bukankah Allah Maha mengetahui, hadirin? Bukankah Allah nggak tidur, nggak ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum? Bukankah tadi surat An-Nahl 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, coba kita lihat billati, tapi jangan bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya biar lebih clear, wajadilhum billati hiya ahsan, wajadilhum, dan debatlah billati hiya ahsan, dengan menggunakan cara ahsan. Ahsan itu bukan yang baik. Ahsan itu kalau hadirin belajar bahasa Inggris, ini superlatif. Gunakan cara yang terbaik. Billati hiya ahsan. Jadi ketika Allah menyebutkan mau'idhah, pakai bahasa Arab aja, al-mau'idhah, itu Allah sandingkan dengan al-hasanah, nasihat yang baik. Hasanah itu baik. Tapi begitu masuk ke dunia debat, wajadilhum, dan debatlah mereka, diskusilah dengan mereka, adu argumentasilah dengan mereka, Allah naikkan standarnya. Bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Karena dunia debat, dunia argumen, apa, adu argumentasi, itu jauh lebih sensitif daripada kotak nasihat. Benar gak, hadirin? Iya. Dunia debat, dunia adu argumentasi, itu jauh lebih sensitif dibanding dunia menasehati. Maka standarnya dilebihkan. Billati hiya ahsan, yang terbaik. Gunakan kata yang terbaik, gunakan diksi yang terbaik, gunakan artikulasi yang terbaik, gunakan intonasi yang terbaik, dan gunakan niat yang terbaik. Niatnya cari pembenaran, menang-menangan, atau niatnya cari kebenaran. Makanya Imam Syafi'i kan pernah mengatakan apa? Tidaklah aku mendebat seseorang kecuali aku gak peduli yang menang siapa. Yang penting dapat kebenaran itu. Gak peduli Imam Syafi'i yang menang siapa. Mau saya kek, mau lawan saya kek, yang penting nih kita pulang bawa kebenaran. Makanya hidup beliau berkah. Itulah sebabnya kenapa pengaruh beliau sampai sekarang. Emang hatinya bersih, masya Allah. Saya gak peduli siapa yang menang. Yang penting kebenaran yang keluar. Ini yang perlu kita renungkan dalam bab nasihat. Itu kunci kenapa Nabi SAW bisa membuat para sahabat tuh nangis kalau dikasih nasihat. Dan hatinya bergetar. Karena beliau ikhlas dan hikmah. Banyak orang berpikir, aku tuh ingin memberikan nasihat menyentuh, tapi aku gak jago bicara. Hadirin, seringkali masalahnya bukan jago atau tidaknya bicara, tapi masalahnya ikhlas apa tidak, hikmah apa tidak. Ketidakjagoan kita memilih kata itu sangat bisa ditutupi dengan keikhlasan dan berupaya bersikap hikmah. Sebagaimana orang tua kita yang gak jago ngomong, tapi begitu kasih nasihat, kita bisa nangis terseduh-seduh. Orang tua kita yang gak jago bicara, itu kalau sudah kasih nasihat, kita bisa nangis. Bahkan bukan kasih pelukan aja kita bisa nangis. Kasih pelukan. Lalu setelah dipeluk baru Selesai-selesai itu. Kalimatnya cuma satu. Jangan kamu ulangi lagi ya nak. Selesai. Itu dalam banget. Cuma ngomong gitu aja. Kita buat kesalahan fatal misalnya. Terus orang tua kita datang, terus dipeluk. Beliau nangis, kita nangis. Lalu di, ngomongnya cuma satu kali. Di ending bahkan, bukan di awal, di ending. Jangan kamu ulangi lagi anak ya. Iya. Oh itu bisa ingatnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Apa yang membuat? Jangan kamu ulangi lagi. Itu bahasa kelas 3 apa? Bahasa biasa-biasa saja. Tapi kok bisa powerful? Dan lebih kuat daripada kita baca novel selama 1 jam, 2 jam, 3 jam. Keikhlasannya beda, jemaah. Tulusnya beda. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.